Ini waktunya untuk memilih, dia atau aku yang kan kau pilih. Meski perjuanganku tak sehebat dia, tak semahal dia, tak sekeras dia. Tuhan tolong aku untuk yakinkan hatinya, buat dia memilihku jadi cinta sejatinya. Ku akui ku terlahir tak seperti dia, tapi ku punya cinta yang mampu sejukkan hati. Takkan pernah beri kata puitis, karena ku bukanlah orang yang romantis. Ku takkan bisa seperti dia, ku takkan bisa seperti dia, ku takkan bisa seperti dia. Yakinkan hatinya, buat dia memilihku jadi cinta sejatinya. Ku akui ku terlahir tak seperti dia, tapi ku punya cinta yang mampu sejukkan hatinya. Yeah.